Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Pohon-pohon ini, dedaunan, angin, air, petir, semua yang ada bertasbih, termasuk virus COVID-19 ini. Virus ini tidak bisa memberikan bahaya kepada siapapun tanpa izin Allah. Siapa yang akan terkena virus ini bukan pilihan virus, tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Virus ini tidak bisa mematikan siapapun, karena kematian seseorang hanya baru bisa terjadi pada waktu yang sudah ditetapkan Allah, dijemput oleh malaikat maut, dicabut nyawanya, dan pada waktu tempat dengan cara yang Allah kehendaki. Boleh jadi diantaranya lewat sakit. Tapi tanpa virus ini pun bagi yang sudah waktunya meninggal, pasti akan meninggal. Jadi saudaraku sekalian, seharusnya setiap kita mendengar virus ini, yang teringat adalah maha kuasanya Allah, maha hebatnya Allah. Dialah yang menggerakkan, dialah yang melindungi, dialah yang menjaga. Jadi dengan adanya virus ini, iman kita menguat, amal kita menguat, dakwah kita menguat, sabar kita menguat, maka kita tidak ada rugi. Bagaimana kalau orang ditakdirkan kena virus? Tidak apa-apa kalau sudah takdirnya. Kalau dia beriman kepada Allah, maka kenanya sakitnya ini bisa menggugurkan habis dosa-dosanya. Kalau tidak ada takdir wafat, demi Allah pasti sembuh. Karena meninggal itu benar-benar sudah ada waktunya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya, dan jikalau datang saat yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan maupun dimajukan walau sesaat. Kapan ajal kita ditulis? 120 hari di rahim ibu dulu. Apakah mungkin kita bergerak ke takdir lainnya? Wallahu alam. Perbanyak silaturahim, perbanyak sedekah, perbanyak doa. Semoga Allah memanjangkan umur dengan umur yang penuh barokah. Tapi kapanpun kita meninggal, terserah pemilik kita. Yang penting husnul khotimah. Bagaimana orang yang kena COVID meninggal? Sebetulnya meninggal bukan karena COVID. Meninggal karena sudah waktunya. Syariatnya lewat penyakit, dan diantaranya diawali dengan kena virus ini. Kalau meninggal kena wabah, itu termasuk syahid akhirat. Orang yang syahid itu ada tiga. Syahid dunia akhirat, yaitu mujahid yang bertempur di medan perang lillahi ta'ala, meninggal terbunuh. Di dunia syahid, di akhirat juga dianggap syuhada karena niatnya ikhlas. Ada syahid dunia, di dunia berjuang, dianggap syahid oleh manusia, tapi di akhirat tidak diterima karena ternyata niatnya hanya untuk dipuji, dikagumi orang sebagai pemberani, sebagai pejuang. Dan yang ketiga, ada yang meninggal di dunia biasa tapi dicatatkan syahid di akhirat. Di antaranya yang meninggal karena melahirkan sebagai orang yang beriman, meninggal karena tenggelam, karena terbakar, kebakaran, karena tertimpa reruntuhan, dan di antaranya juga terkena wabah. Jadi walaupun meninggal begitu, kalau seorang beriman bisa masuk surga tanpa hisab, kecuali hutang yang menghalanginya. Wakaf Darut Tauhid, makmur dan produktif. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.